Alhamdulillahi Rabbil Alamin Wabihi nasta'in ala umuri dunya wa ad-din Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin Amma ba'd, ikhwani wa akhwati fillah Wa qabla an nabda Fa aqulu lakum bi munasabati Eid al-Fitr Walau kana Eid al-Fitr qad madaha ayam walaupun hari-hari Eid al-Fitr telah berlalu begitu panjang tidak salah kami ucapkan taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal salih a'malina wa a'malikum jami'an. Baik, kita telah masuk kepada latihan yang ke-10 pada akhir liqa fi Ramadan, yaitu akhir pertemuan pada bulan Ramadan, yaitu masalah kila wa kilta. Tapi kita malam ini kita bahas kembali agar supaya bahasan tentang kila wa kilta ini lebih matang dan lebih dapat kita kuasai. Sebelum kita masuk pada latihan ini, perlu diketahui anna kila wa kilta, bahwa kila wa kilta ahyanan tudafani ila ismi zahir al-musanna, terkadang diidafakan kepada isim zahir yang musanna. Wa ahyanan tudafani ila ad-damir al-musanna, terkadang diidafakan atau digabung kepada ad-damir yang musanna. Nah, latihan yang ke-10 ini terkait dengan kila dan kilta yang diidhafakan kepada dhamir musanna. Nah, di sini hukum berbeda. Ketika kila dan kilta diidhafakan kepada isim zahir, berbeda dengan kila dan kilta ketika diidhafakan kepada isim dhamir. Ada baiknya saya akan berikan contoh supaya melihat dua contoh sebagai perbandingan. Bismillah. Baik, misalan jaa al mudarrisani. Ja'a al-mudarrisani. Ra'aitu mudarrisaini. Iltaqaitu bil mudarrisaini. Ja'a al-mudarrisani kilahuma. Ra'aitu al-mudarrisaini kilayhima. ثم التقيت بالمدرسين كليهما. طيب مثال آخر. كلا كلا المدرسين غائب. رأيت كلا المدرسين التقيت بكلا المدرسين. Nah, kita perhatikan di sini misal awal atau bagian alif, nada'una alif, hadha ba, bi, ba, bagian ba. Misal awal kila, huna mudaf ila dhamir, kila huma, kilaihima, kilaihima, ja'al mudarrisani kilahuma, ra'aitul mudarrisaini kilaihima, iltaqaitu bil mudarrisaini kilaihima. Kita lihat di sini hukum berbeda. Yani yang di awal bil alif, ketika yang kedua dan ketiga bil ya, tidak sama. Nih, ketika idhafah kepada dhamir, kalau lihat alba yang contoh ba, la yataghayyar, tidak berubah. Kilal mudarrisaini ghaib, ra'aitu kilal mudarrisaini, iltaqaitu bi kilal mudarrisaini. Ini kila la yataghayyar, tidak berubah. Tidak berubah bentuk. Hadha bil alif, kadzalik huna alif, hunaka alif. Nah, inilah. Jadi ketika idhafah kepada dhamir akan berubah hukumnya ketika idhafah kepada isim zahir. Demikian juga kila wa kilta. Kita, kilta untuk mu'annas. Nah, kita perhatikan. Misal awal, kerana ini yang akan kita bahas. Kila ketika idhafah kepada isim dhamir, maka i'rab kila adalah i'rab musanna. I'rab musanna marfu' bil alif, mansub bil ya' wa majrur bil ya'. Marfu' bil-alif, wa mansub bil-ya', majrur bil-ya'. Di sini marfu' bil-alif. Limadha marfu'? Lianna hadha tawkid li? Naam, tawkid lil-mudir. Hadha kullu hadha tawkid. I'rab di sini hukumnya tawkid. Mana tawkid? Menguatkan. Bagaimana artinya? Telah datang dua orang guru itu, kedua-duanya. Tambah lagi, padahal dengan kata ja'al mudarrisani telah datang dua orang guru itu kan sudah cukup. Tapi perlu dikuatkan. Telah datang atau telah tiba dua orang guru itu kedua-duanya. Saya melihat dua orang guru kedua-duanya. Saya bertemu dengan dua orang guru kedua-duanya. Bukan salah satu, tapi kedua-duanya. Nah, ini taukid, menguatkan. Gabung kepada dhamir. Nah, taukid, nah tentu taukid mengikut mu'akkad. Hukum taukid adalah mengikut mu'akkad. Artinya, ini katakan mu'akkad yang dikuatkan. Kalau mu'akkadnya marfu', maka taukidnya marfu'. Nah, ini ja'al mudarrisani. Ini sebagai fa'il pada ja'a, marfu' dengan alif. Berarti status mudarrisani hukumnya marfu' sebagai fa'il. Oleh karena itu, kila sebagai taukid harus marfu'. Tanda rafa'nya alif. Kila huma. Misal saya ini, ra'aitul mudarrisaini, saya melihat dua orang guru. Siapa melihat? Saya, pelaku. Yang dilihat, dua orang guru, berarti objek. Kaedah Arabnya disebut maf'ul bih. Maf'ul bih berbeda hukum dengan pelaku, fa'il. Kalau fa'il hukumnya marfu, sedangkan maf'ul bih hukumnya mansub. Nah, di sini tanda nasabnya, ya, limadha li'annahu musanna. Oleh karena itu, maka taukid juga harus mansub. Maka taukid harus mansub. Karena mu'akadnya mansub, maka taukid juga mansub. Di sini tanda nasabnya ya, karena musanna. Di sini kilaihima juga tanda nasabnya ya, karena dia mulhaq bil musanna. Disamakan hukum dengan musanna. Nah, kemudian misal salis. Iltaqaitu bil mudarrisaini kilaihima. Huna bil mudarrisaini. Mudarrisaini majrur dengan ya. Afwan, majrur dengan ba. Ba ada huruf jar. Ini ba huruf jar. Tentu isim setelahnya harus majrur. Harus majrur. Tanda jar bagi isim musanna adalah ya. Ada ya. Tandanya sama dengan mansub. Cuma bedanya adalah dilihat. Di sini majrur karena ada ba. Di sini majrur mansub karena dia objek maf'ul bih. Di sini majrur karena dia ada huruf jar. Ba. Taib bil mudarrisaini berarti ini statusnya majrur. Kalau begitu nak taukid juga harus majrur. Dia mengikut. Nah, tanda jarnya juga sama, sama-sama ya karena dia mulhaq bil musanna. Nah, ini yang idhafah kepada isim dhamir. Idhafah kepada kila dan kilta ketika idhafah kepada isim dhamir, i'rabnya adalah i'rab musanna, disamakan dengan musanna i'rabnya. Marfu bil alif wa mansub bil ya wa majrur bil ya. Sekarang kita lihat bagi mbak. Kila wa kilta, kila untuk mudzakkar, kilta untuk muannas. Baik, perhatikan kilal mudarrisaini ghaib. Nah, kila di sini idhafah kepada isim zahir. Kalau ini isim dhamir mudhaf ilai isim dhamir, di sini mudhaf ilainya isim zahir. Bukan kata ganti. Demikian juga kilal mudarrisaini, kilal mudarrisaini ini isim zahir. Maka i'rab kila ini bukan i'rab musanna tapi i'rab isim maksur. I'rab isim maksur. Isim maksur. Isim maksur ada isim yang diakhiri oleh alif. Seperti Musa. Musa. Musa. Ini isim maksur. Apa contoh lagi? Masalah az-zina. Kata az-zina. Nah, ini isim maksur. Kena diakhiri alif. Ini alif maksura. Ini alif mamdudah. Alifnya panjang ke atas. Nah, ini sama-sama alif. Sama-sama alif. Nah, ini di akhir alif. Demikian juga kila diakhiri oleh alif. Kila diakhiri alif. Karena dia idhafah kepada isim zahir, maka i'rabnya sama dengan i'rab isim maksur. Bagaimana i'rab isim maksur? I'rabnya muqaddar. I'rabnya muqaddar yang sudah pernah kita pelajari, ya kita bahas, dan kita selesaikan latihan-latihan pada pelajaran lalu berkali-kali tentang isim maksur. I'rabnya adalah i'rab muqaddar. Berarti bagaimana? Marfu bil alif. Marfu, afwan, marfu bil dhamma al muqaddar ala alif. Di sini apa? Kila al mudarrisaini kilahuna mubtada marfu'un wa ala mutrafi dhammatun muqaddaratun ala alif. Muqaddar ala alif. Demikian juga di sini raaitu kila al-mudarrisaini kila huna maf'ul bih objek sama seperti ini objek maf'ul bih mansub wa alamat nasbi fathah muqaddarah ala alif. Nah, di sini muqaddarahnya dhamma, di sini muqaddarahnya fathah. Iltaqaitu bi kila al-mudarrisaini. Nah, bi huna bi kila, kila huna ismun majrurun bil ba, ism majrurun ba, wa alamat jarhi kasrah muqaddarah ala alif. Jadi ada kasrah tapi muqaddarah ditakdirkan di atas alif. Kenapa? Li'annaha isim maksur. Kena isim maksur. Dan ini, ya kalau sudah dipahami, kalau paham tentang isim maksur, insyaAllah, kalau paham dengan isim maksur, insyaAllah, i'rab kila ini tidak akan sulit. Ya, karena sama i'rabnya dengan i'rab isim maksur. Muqaddar. I'rabnya muqaddar. Dhamma muqaddarah ketika rafa. Fathah muqaddarah ketika nasab. Kasrah muqaddarah ketika ma? Ketika jar. Nah, sedangkan kila idhafah bi isim dhamir, i'rabnya i'rab musanna. Ya. Jazakumullah khairan. Iya. Baik, bersilakan Ustaz Ihsan, kita minta kepada para pemirsa TV Raja untuk membaca latihan yang ke-10 ini Al-Ashir. Baik, pendengar dan pemirsa Raja TV, di mana saja Anda berada, kita berikan kesempatan bagi Anda setelah melihat dan menyimak penjelasan secara singkat terkait dengan kila dalam dua bentuk kalimat, dan Anda bisa memperdalam pemahaman untuk membaca latihan yang ke-10 di halaman 80 presentasi atau pelajaran ke-9. Silakan di halaman 80 dan latihan yang ke-10, silakan. Ya, telepon 021-823-6543. Baik, ikhwan ataupun akhwat, kita persilakan. Baik. Ya, halo. Silakan, di 021-823-6543. Dan kami ingatkan bagi Anda yang bertanya via pesan singkat terkait dengan pembahasan kita di 081317776543. Kita berikan kesempatan untuk penelpon yang pertama. Silakan, halo. Baik, silakan di 0218236543. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan dengan siapa Ummu Hanif, Ustaz? Ummu Hanif, تفضل. تفضل يا أم حنيف. Yang mana Ustaz, afwan? Baru-baru gabung Ustaz. Oh iya. Al-Ashir. Naam. Tamrin Al-Ashir. Al-Ashir. Ta'ammari al-amsilata al-atiyata li kila wa kilta. Alif. Apa dia terjem? Perhatikan contoh-contoh berikut ini untuk kila dan kilta. Ya, untuk kila dan kilta. Apa arti kila? Keduanya. Kedua-duanya. Kilta? Sama kedua mu'annas. Cuma penggunaannya apa? Kila untuk mu'akar, kilta untuk mu'annas. Apa ya. Itu? Alif. Alif. Aina akhawaka? Naam. Aina akhawaka? Apa artinya? Di mana kedua saudaramu? Naam. Jadi saudara itu laki-laki atau perempuan? Laki-laki, Ustaz. Laki-laki. Jadi di mana kedua saudara laki-lakimu? Naam. Di mana kedua saudara laki-lakimu? Makanya pakai apa? Kila atau kilta? Kila, kila. Huma. Naam. Iqra, iqra. Kilahuma fi Dimashq. Naam, kilahuma fi Dimashq. Jayid. Jayid. Tentu keduanya di sini di Damaskus. Ya, keduanya di Damaskus. Damaskus. Mana Damaskus ini? Suriah. Suriah, iya. Baik, kila di sini sebagai apa di sini? Mubtada. Mubtada. Jadi kalau idhofah kepada dhamir tidak selamanya i'rabnya taukid ya. Tergantung kedudukan dalam i'rab ya. Di sini i'rabnya apa? Berarti mubtada marfu. Iya, mubtada marfu. Marfu. Wa alamatu marfu. Ayo, wa alamatu marfu. Alamatu marfu wa alamatu raf'ihi. Wa alamatu raf'ihi dhammatun muqaddaratun 'ala al-alif. Kenapa dhamma muqaddarah? Karena dia isim mangkus. Dari mana itu isim mangkus? Dari mana tahu isim maksur? Karena di bukan afan Ustaz. Dia tidak bersambung dengan isim dhahir tapi dia dengan isim dhamir. Maka kila. Isim dhamir. Naam. Maka i'rabnya apa? Maka kila musanna marfu. Ah, i'rabnya i'rab musanna. Itulah yang tadi yang perlu saya jelaskan. Naam. Ketika kila ini idhafah kepada kata ganti isim isim apa? Isim dhamir. Maka i'rabnya i'rab musanna. I'rab musanna, apakah kedudukan dia sebagai sebagai taukid atau sebagai mubtada atau sebagai lainnya? Yang penting adalah ketika idhafah kepada isim dhamir, maka i'rab kila adalah i'rab musanna. Musanna, na'am. Dikatakan mulhaq bil musanna. Oh iya, mulhaq Ustaz ya? Iya, mulhaq. Kenapa mulhaq? Karena dia bukan musanna hakiki. Kalau di musanna hakiki ada mufradnya. Naam. Kalau kila ini enggak ada mufradnya. Laisa lahu mufrad. Faham ti? Naam. Nah, jadi tidak ada mufradnya dia. Makanya ketika idhafah kepada isim zahir maupun isim musanna maknanya sama. Maknanya sama. Mafhum? Naam. Nah, cuma i'rabnya berbeda. I'rab berbeda. Kalau i'rab berbeda tentu akan terjadi perubahan, ya. Iya, betul. Marfu'un bil alif. Li'annahu mulhaq bil musanna. Iya. Kalau ditanya dari mana tahu kita mulhaq bil musanna? Kenapa enggak isim maksur? Karena idhafah kepada dhamir. Mana dhamirnya? Huma. Huma. Kilahuma fi Dimashq. Naam. Ya, insyaallah saya itu. Baik, Dimashq kenapa dia fathah di sini? Mamnun nasr. Mamnun nasr fi. Ma illah. Mal illah. Nama negara. Apa? Alam, alam. Alam. Alam. Asani? Ara'aital mudarrisa. Ya, asani apa? Ilatnya itu ada di ilatnya. Yang pertama alam, yang kedua ya. Ajam. Oh, ajam Ustaz. Iya, ajam. Iya, ajamiyah. Ujma. Baik. Asani? Ara'ai? Ara'aital mudarrisaini. Ara'aital mudarrisaini. Tapi sebelum saya coba kembali pada alif tadi. Aina akhawak? Nah. Akhawak di situ sebagai apa di situ? Kenapa pakai alif di situ? aina akhawaka asluhu akhawani. Akhawani. Naam. Musanna. Musanna. Musanna, nunnya dibuang. Naam. Kenapa dibuang nunnya? Karena dia idafah kepada dhamir ka. Kaf, iya, kena dia mudaf ya. Naam. Apa i'rab, mau i'rabnya akhawaka? Akhawa. Marfu. Tapi marfu tanda rafnya alif. Naam. Di anu musanna, tapi mau ke i'rabnya ditanya mau ke i'rab. Hadzfun nun. Oh, khabar. Ay mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Naam. Mana khabarnya? Aina mubtada. Aina. Ha? Aina khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Iya, karena dia kenapa didulukan khabarnya? Karena menunjukkan menunjukkan tempat saja. Kenapa dibukan? Kenapa istifham? Ya, isim istifham. Menunjukkan dzaraf dia, aina. Jadi kalau isim istifham yang menunjukkan dzaraf itu tidak bisa menjadi mubtada, dia menjadi khabar. Khabar muqaddam, na'am. Maka dia khabar muqaddam. Baik. Lanjutkan. Ara'aital mudarrisaini. Naam, ara'aital mudarrisain. Ara'aita atau ara'aiti? Bisa kedua-duanya, na'am. Jayid. Ara'aital mudarrisaini? Na'am. Sebagai apa mudarrisaini ini? Maf'ul bih. Maf'ul bih. Taib. Al-jawab? Na'am. Ra'aitu kilaihima. Nah, perhatikan ra'aitu kilaihima. Kalau tadi kilahuma, di sini ada perubahan. Jadi ya kilaihima. Nah, kenapa kilaihima pakai ya di sini? Karena dia maf'ul bi. Maf'ul bi. Naam. Musanna. Mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna wa alamatu nasbihi al-ya. Al-ya. Iya. Wa huwa mudaf. Wa huwa mudaf, naam. Huma mudafun ilaihi. Mudafun ilaihi fi mahalli jar. Karena dia mabni. Baik, ahsan. Barakallahu fiik. Wa fiik barakallah. Apa yang Ustaz bertanya? Ya. Pada kalimat la tattabi'unna sanana, itu la-nya itu apa itu Ustaz ya? Sunanan ya. Naam. La tattabi'unna sunanan. Sunana man kana qablakum. Naam, man kana qablakum. Sunan, jamak pada sunnah. Kenapa? Pertanyaannya apa? La-nya itu kan ada bersama dengan fi'il mudhari. Iya. Itu la-nya itu apa Ustaz? Oh iya. Oh iya. Kelas. Naam. Syukran jazakallahu khair Ustaz. Wa barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Najib Bapak insyaallah Ustaz. Anda akhir. Baik, naik menu akhir hari. Naam. Kita berikan kesempatan berikutnya di belakang di belakang Ummu Hanif. Masih di latihan yang ke-10 Darsut Ta'asih. Silakan untuk bagian Mbak, silakan. 0218236543. Baik, kita angkat kembali. Halo. Ya, silakan bagian yang baru bergabung di pelajaran bahasa Arab di ketiga, Anda bisa membuka di halaman 80. Latihan yang ke-10 untuk pelajaran ke-9 di kesempatan malam ini terkait dengan kila dan kilta. Baik, halo. Baik, kita berikan kesempatan mungkin ikhwan yang ada di studio. Fadhil Abdul Wahab. Aina. Aina talibatani aljadidatani kiltahuma indal mudirah. Nah. Ayya surataini hafiztu kiltaihima. Aina talibatani aljadidatani. Terjem. Naam, terjem. Di mana kedua siswa yang baru itu? Naam, di mana kedua siswa atau kedua siswi? Kedua siswi. Yang baru itu. Yang baru. Bisa siswi, bisa mahasiswi. Mahasiswi. Yang baru itu. Al jawab. Kiltahuma indal mudirah. Naam, kiltahuma indal mudirati. Ya. Kedua-duanya bersama naam. Pimpinan. Naam, keduanya bersama pimpinan atau bersama kepala sekolah. Kepala sekolah. Baik, di sini ya pakai apa? Kilta. Kilta, bukan kila. Naam. Nah, limadha? Kenapa? Mu'annas. Naam, kerana idhafah dia kepada mu'annas. Huma di sini bukan huma mudhakar, tapi huma mu'annas. Dari mana tu huma mu'annas? Humanya kembali kepada? At-talibatani. Kepada kalimat sebelumnya. Iya. Maka itu pakai kilta. Kilta huma indal mudirah. Iya. Makanya harus paham, harus tahu huma itu apakah huma mudhakar atau huma mu'annas. Nah, dari mana tahu? Lihat kalimat sebelumnya. Tidak mungkin dhamir muncul begitu saja tanpa ada isim zahir sebelumnya. Setiap dhamir ditampilkan mesti ada isim zahir yang sebelumnya disebutkan. Ya. Jadi kilta huma, huma kepada at-talibatani. Makanya pakai kilta. Tapi apa yang i'rab kilta di sini? Juga i'rabnya apa? Mubtada. Marfu ala trafi. Al-alif. Li'annahu mulhaq bil musanna. Ya. Taib, thumma, ba'da? Ayyas surataini hafizta. Naam, ayyas surataini hafizta. Al-jawab? Hafiztu kiltaihima. Nah, hafiztu kiltaihima. Ayya, nah disebutkan ayyu, di sini ayyas surataini hafizta. Kenapa ayya di sini? Karena ada fi'il. Karena ada objek. Maf'ul bih muqaddam. Maf'ul bih muqaddam. Kena ada fi'il yang muta'addi setelahnya. Hafizta, kata hafizah, ini fi'il madhi, membutuhkan objek. Membutuhkan objek. Maf'ul bih. Hafizta, menghafal. Tentu ada yang dihafal. Lakunya tak, kamu. Karena objeknya adalah, atau maf'ul bihnya, isim istifham, tentu harus didahulukan. Al-asal, hafizta ayyas surataini. Itu asal susunan. Hafizta ayyas surataini. Kena ayya ini maf'ul bi bentuk isim istifham, maka dia harus didahulukan. Maka ayyas surataini, maka dikatakan ayya ini maf'ul bi muqaddam. Ya, jadi enggak dibaca ayyu ya. Ya. Kena hafizah membutuhkan objek. Kecuali kalau ada dhamir ayyus surataini hafiztahu. Kalau bikin dhamirnya maf'ulnya dalam bentuk dhamir ayyus surataini hafiztaha dalam bentuk dhamir, maka dibaca ayyu, dia sebagai mubtada. Ya. Masyaallah. Karena di sini tidak ada dhamir objeknya disebutkan dhamirnya, maka dibaca ayya. Baik. Hafiztu kiltaihima. Hafiztu kiltaihima. Ya, di sini pakai kiltai bukan kilta. Kiltai, ya. Baik. I'rab. Apa i'rabnya? Maf'ul bih. Maf'ul bih, mansub bil ya. Bil ya, li'annahu mulhaq bil musanna wa huwa mudaf hima dhamirun muttasil mabni ala sukun fi mahalli jar mudafun ilayhi. Tayyib, ahsan, barakallahu fik. Barakallahu fik ya Allah. Naam. Tayyib, nuwasil, kita sambung kembali di halaman berikutnya, di halaman 81. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa Raja TV, Anda bisa menghubungi kami di line telepon 0218236543. Tayyib, halo. Tayyib, mohon maaf terputus. Silakan bisa menghubungi kembali di 0218236543. Di latihan yang ke-10, pelajaran ke-9 di kesempatan malam ini terkait dengan kilta dan kila. Silakan di halaman 81 nomor 1 sampai dengan nomor 4 kita akan bahas secara bersama. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Umu Abdillah. Nah, Umu Abdillah. Di Solo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan تفضلي يا أم عبد الله. Ati rotiati katab tawana amtil harontiati. Aid marasani ya. Ati rotiati katab tawana am bilfarontiati. Iya. Naam. Kataptu bi kiltaihima. Jayid, terjemiha. Apakah dengan bahasa Arab kamu menulis alamat atau dengan bahasa Perancis? Iya. Saya menulis keduanya. Ya, keduanya. Saya menulis keduanya. Jayid. Taib. Nah, ini kita lihat di sini pakai kiltai. Apa kedudukan kiltai di sini? Mu'anas. Ya, kiltai itu mu'anas, tapi kedudukan sebagai apa? Musana. Ya, bentuknya mulhaq musana. Yang saya tanya adalah mauke i'rab. Kedudukannya sebagai apa? Sebagai maf'ul bih. Hah? maf'ul. Maf'ul bih, maf'ul dari mana? Aku kata fi'il fa'il. Tatabtu aku menulis. Jadi ada maf'ulnya isim majrur. Yataina. Dengan bi ya Ustaz, yataina. Iya, itu kena ba kan? Kena ba ya. Iya. Aku itu ada ba, ba itu harfu jar. Harfu jar. Iya, berarti apa? Isim majrur. Isim majrur. Iya, majrur dengan apa? Ba. Dengan ba. Bukan maf'ul bih ya. Oh iya. Maksud bukan maf'ul bih. Iya, itu majrur dengan ba. Ba. Jadi kiltaihimani ismun majrurun bil ba. Isim majrurun bil ba. Wa alam tujarhi, tanda jarnya apa? Ya, tanda jarnya. Di annahu? Ya. Li'annahu musanna. Mulhaq bil musanna. Mulhaq bil musanna. Mulhaq itu disamakan, disamakan dengan musanna. Ya. Jayid. As-sani? As-sani. Ma. Man. Man. Ya. Man apa itu? Min kuma Man min kuma maridu yau. Barik harakat, kasih harakat. Man min kuma maridu yauma. Jait. Man min kuma maridu yauma. Man min kuma maridu yauma. Yauma. Jait. Naam. Sa'ila Kilana maridun. Kilana maridun. Kilana maridun. Jayid. Nah, ini man min kuma maridul yauma. Terjemihnya? Siapa di antara keduanya yang sakit pada hari ini? Keduanya? Kuma, kuma. Dari kalian. Nah, kalau iya, siapa di antara kalian yang sakit pada hari ini? Siapa di antara kedua kalian? Kedua kalian yang sakit pada hari ini. Iya, yang sakit pada hari ini. Jawabnya? Kilana maridun. Kilana. Hmm. Kilana. Apa artinya? Semua, semuanya. Bukan semua. Kilana, kila itu musanna. Satu-satu di antara kedua. Kenapa satu? Keduanya sakit. Kedua kami sakit. Nah, jadi kedua kami sakit. Sakit. Ya. Maksudnya apa? Kami berdua. Semua, ya, kan itu maksudnya. Ya. Jadi kilana maridun, kedua-duanya sakit. Artinya keduanya kami sakit. Keduanya kami sakit. Man minkuma maridul yawma kilana maridun. Keduanya kami sakit. Sakit. Apa? Keduanya kami berdua kami sakit. Sakit ya. Kami berdua sakit. Ya. Jadi kilatnya jelas menunjukkan dua orang ya. Menunjukkan dua orang karena itu musanna. Atau kedua-duanya kami sakit. Kilana kedua-duanya kami sakit. Iya. Baik, apa i'rabnya? Kilana maridun. Mubtada khabar. Mubtada, ah? Kilana mubtada. Mubtada. Coba i'rabkan. Mubtada marfu. Kilana mubtada marfu. Wa ala rafi, tanda rafanya apa? Alif. Alif. Kilana mulhaq bil musanna. Wa huwa mudaf na dhamirun muttasil mabni sukun fi mahalli jarrin mudafun ilayh. Baik, maridun khabar marfu bidhamma ahsan barakallahu fik fasikum barakallahu sayyakum wa khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, jazakallahu khair ya Muabdillah, barakallahu fik. Baik, kita berikan kesempatan berikutnya di belakang Muabdillah, masih di latihan yang ke-10 terkait dengan kilta dan kila. Silakan di 0218236543. Ya, halo. Terputus, mohon maaf. Silakan kami berikan kesempatan kembali. Dan pertanyaan masih kami tunggu di layanan pesan singkat kami di 0813177765443. Tentunya terkait dengan pembahasan ilmu bahasa Arab. Iya. Kita angkat kembali di 0218236543. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa? Di mana, Bu? dengar musyafa. Musyafa di mana? Di Cilengsi. Baik. Baik. Ikra'i. Min aina talibatani al-jadidatan kiltahuma min al-riyadi. Nah, terjemih ya. Dari mana dua siswi yang baru ini? Mereka berdua dari Riyad. Dari Riyad. Keduanya dari Riyad. Keduanya dari Riyad. Iya. Baik, apa pembahasan di sini apa? Kata apa di sini? Kilta. Kilta. Kenapa enggak kila? Karena dia mu'anas. Ya jelas kilta itu mu'anas. Ini tanya kenapa enggak kila? Oh, karena dia... Kenapa enggak digunakan kata kila di sini? Kila huma. Kenapa kilta? Karena mu'anas. Hah? Mu'anas. Mana mu'anasnya? Ya jelas kilta itu mu'anas. Enggak perlu ditanya lagi. Karena dia idhafah kepada mu'anas. Karena idhafah kepada mu'anas, maka harus pakai kilta. Tidak boleh pakai kila. Kila. Mana mu'anasnya? Huma. Huma ini dhamir mu'anas, bukan dhamir mudhakar. Dari mana kita tahu ini dhamir mu'anas? Talibatan. Nah, karena marji'nya atau tempat kembalinya apa? Talibatan. Isim mu'anas itu talibatani. Ya. Baik, apa kedudukan i'rab di sini kilta huma? Kilta? Mubtada. Mubtada. Coba i'rab kan? Mubtada'un marfu bil alif. Ya, li'annahu. Li'annahu mubtada. Li'annahu mubtada'un di situ. Li'annahu mulhaq bil musanna. Mulhaq. Hati mulhaq disamakan. Li'annahu mulhaq bil musanna. Bil musanna. Dikatakan mulhaq karena dia bukan lafaz musanna. Ya, karena tidak ada mufradnya. Karena dia bukan musanna hakiki. Tapi i'rabnya disamakan dengan musanna. Maka dia katakan mulhaq bil musanna. Wa huwa mudhaf huma mudhafun ilaihi fi mahalli jar. Iya. Fi mahalli jar karena dia dhamir mabni. Baik, mubtada. Mana khabarnya? Khabarnya min ar-riyad. Min ar-riyad. Iya. Rabi. Halo bi ayyal mudarrisaini sa'ata? Naam, ayya atau ayyu? Ayya. Ayya. Karena sa'alta ini membutuhkan apa? Objek. Objek. Ayyal mudarrisaini sa'alta. Jayid. Sa'altu kilaihima. Sa'altu kilaihima. Coba terjemahkan. Dua ayo kamu bertanya saat dua guru yang mana yang kamu tanyakan? Naam. Ayyal mudarr guru apa? Dua guru mana yang kamu tanyakan? Dua guru mana yang kamu tanyakan? Iya. Saya bertanya kepada keduanya. Saya bertanya kepada keduanya. Baik. Kenapa pakai kilai di sini? Kilai kenapa enggak kila? Kilai karena maf'ul. Maf'ul bi. Baik, kenapa enggak tidak pakai kiltai? Karena idhofahnya dengan mudzakkar ya, Ustaz. Mana mudzakkarnya? Mudarrisah ini. Mana mudarrisah enggak? Huma kan di situ. Huma. Kan ki mudhaf ilaihima kan? Kilaihima. Karena huma di sini dhamir mudzakkar. Itu jawabnya. Jadi kenapa tidak pakai kiltai? Karena huma di sini dhamir mudzakkar bukan dhamir muannas. Dari mana Anda tahu dhamir mudzakkar? Karena kembali pada al-mudarrisain. Ya. Mafhum? Insyaallah. Baik, ahsan barakallahu fiik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair ya Mama Syafa di Cilengsi. Nah, baik. Itulah latihan yang ke-10 terkait dengan kila dan kiltai. Kilta. Baik, kita lanjutkan latihan ke-11. Ini masih juga terkait dengan kila wa kilta. Masya Allah, ini banyak latihan-latihannya ya, supaya betul-betul matang ya, maudunya. Baik. kita persilakan. Baik, kita sambung kembali latihan berikutnya di nomor di latihan ke-11 halaman 81. Silakan bagi para pendengar dan pemirsa radio yang mungkin baru bergabung dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid yang ketiga Darsut Tahsi atau pelajaran ke-9, kita memasuki latihan yang ke-11. Kami terima kembali di belakang Musyafa. Silakan. Halo. Halo. Ya, halo. Assalamualaikum. Baik, dengan siapa Umu di mana? Umu Abdul Rahman di Padang. Umu Abdul Rahman di Padang, baik. Naam, tafadhali ya Umu, ya Umu Abdul Rahman. At-tadribul hadi asyar. Naam, at-tadribul hadi asyara. Iya. At-tadribul hadi asyara. Naam. Ajib anil as'ilatil atiyati mustakmalan kila. Mustakmilan. Mustakmilan kila wa kilta. Kilta. Terjemahnya? Instruksinya? Jawab soal-soal berikut ini. Mustakmilan. Menggunakan. Dengan menggunakan. Menggunakan kila dan kilta. Nah, ini yang harus dipahami. Permintaannya adalah menggunakan kila wa kilta ketika menjawab pertanyaan ini. Ya, soal awal. Al-awal ayyul qalamaini doa. Ayyul qalamaini doa. Sedikit sebelum dijawab, di sini pakai ayu. Tadi begitu banyak kita baca ayya. Nah, kenapa ayu? Dia harus tahu. Ya, karena kata doa ini fiil tidak membutuhkan objek. Doa itu fiil, doa ini fiil lazim. Tidak ada objeknya. Apa itu doa? Hilang. Bukan menghilangkan. Kalau menghilangkan berarti ada objeknya. Ini doa hilang. Oleh karena itu ayu di sini dia harus marfu, dia sebagai mubtada. Ya. Tapi kalau seandainya fiilnya butuh objek, maka dibaca ayya sebagai maf'ul muqaddam. Nah, di sini doa lazim, fiil lazim. Baik, ayyul qalamaini doa. Apa artinya? Dua pertaman lang. Coba terjemahkan. Dua pena yang manakah? Yang hilang. Yang hilang duanya atau ayyul, ayyul itu ayyul qalamain. Artinya apa? Pena yang mana di antara keduanya yang hilang, itu maksudnya. Ya, pena yang mana di antara keduanya yang hilang. Jadi hilangnya salah satu. Oh. Ya. Itu maknanya. Jawabannya bisa jawabannya salah satu atau kedua-duanya hilang. Iya. Jawabnya. Ya, ayyul qalamaini doa. Nah, jadi minta jawabnya apa? Pakai kila wa kilta, berarti kedua-duanya hilang. Kalau kila na doa, gimana? Hah? Okay. Apa jawabannya? Kalau kila huma doa, salah. Kenapa salah? Benarlah. Jadi kila huma doa, betul, tidak salah itu. Itu jawaban yang benar. Ayyul qalamaini doa. Nah, pena yang mana di antara keduanya hilang? Lalu kita jawab, ternyata yang hilang bukan salah satunya, tapi apa? Keduanya hilang. Apa? Doa kilahuma. Doa kilahuma atau kilahuma doa. Ya, kilahuma doa. Kedua-duanya hilang, ya. Atau doa kilahuma. Keduanya benar itu. Jawabnya imma doa kilahuma jumlah fi'liyah atau jawabnya jumlah ismiyah. Kilahuma doa atau doa kilahuma. Mafhum? Ya. Ya. Nah ini kenapa jawabannya minta pakai kila wa kilta. Jadi sebetulnya jawabannya tidak mesti harus pakai kila dan kilta. Oh, tidak mesti. Nah karena pembahasan kita ala kila dan kila wa kilta, maka diminta Latin ini jawabannya pakai kila dan kilta. Bisakah jawabannya tanpa kila? Ya bisa. Kalau seandainya yang hilang itu salah satu. Ayyul qalamaini do'a. Al qalamul jadidu do'a. Iya. Iya. Al qalamul jadidu do'a. Kan pertanyaan apa? Mana yang mana di antara keduanya yang hilang? Nah. Ya, kalau satunya hilang, salah satunya, maka kita katakan kena ada fa'na yang barangkali yang satu baru, yang satu lama. Al qalamul jadidu do'a. Atau warnanya. Al qalamul ahmaru do'a. Pena yang warna merah yang hilang. Bisa saja jawabannya kedua-duanya hilang. Maka kalau kedua-duanya hilang, maka jawabnya pakai kila dan kilta. Kalau untuk mu'annas. Kila untuk mu'zakar. Ayyul qalamaini do'a. Kilahuma do'a. Kedua-duanya hilang. Ya. Terputus sambungan teleponnya, Ustaz. Terputus sambungan teleponnya. Insyaallah sudah paham nih. Dan jawabannya tepat saja? Iya, tepat jawabannya. Baik, insyaallah. Jazakallahu khair ya Ma'ud Rahman di Padang. Barakallahu fiik. Baik, kita berikan kesempatan kembali untuk nomor berikutnya. Nomor 2 di latihan ke-11. Silakan di 0218236543. Baik. Halo. Ya, silakan sudah masuk. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Silakan ya Umma. Baik, terputus sambungan teleponnya. Kita berikan kesempatan kembali di 0218236543 bagi Anda yang baru bergabung di latihan ke-11 halaman 81 pelajaran ke-9. Silakan. Ya, halo. Baik, silakan. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ahlan, dengan siapa? Akhi di mana? Dengan Ahi Zainal. Zainal? Iya. Di mana? Di Garut. Baik, Masya Allah. Ahlan, saya langsung. Tafadhal, Masya Allah. Ahlan wa sahlan. Sahlan. Ahlan bi. Baik, ma'akal kitab? Auto syurid tilfaz? Ada kitabnya? Enggak ada. Enggak ada. Lihat TV, Roja? Ya, ada. Ah, baik. Coba baca itu. Iqra raqam isnain, nomor 2. Ayu kitabain turidu an tas. Ayu atau ayya? Ayya. Ayya. Nanti saya akan tanya ya. Coba ayyal. Ayyal kitabain. Terus turidu an tashtari. Turidu an tashtariya. Ada an. Nah, di sini pakai ayya bukan ayyu. Nah, kenapa ayya? Kenapa ayya? Karena. Karena fi'il di situ membutuhkan objek. Mana fi'ilnya? Tashtari. Tashtari, tashtari kan fi'il membutuhkan objek, membutuhkan maf'ul bih. Membeli, tentu ada yang dibeli. Maka di sini ayya, karena dia sebagai maf'ul muqaddam. Mafhum? Asalnya apa? Turidu an tashtariya ayyal kitabain. Tapi karena dia isim istifham, harus diletakkan di awal. Jadilah ayyal kitabaini. Jadi maf'ul bih muqaddam. Halo? Ya, halo. Taib, Ajib. Coba jawab. Nah, jawab dengan kila atau kilta. Ayu kila huma. Kenapa pakai ayu lagi? Karena ayu itu kan pertanyaan. Ayyal kitabaini turidu an ashtariya, an tashtariya. Di kilahuma turidu antastari kan? Bagaimana? Nah, ada khata' karena dia sebagai objek, maka jadikan dia objek. Kila di sini dia menjadi objek maf'ul bi. Dulu kan fi'ilnya. Ayyal kitabaini turidu an tashtariya? Al-jawab uridu. Uridu an ayat ayat tariya bilaguma. Hada, baik, hada khata. Baik, kerana ini dhamirnya dhamir ana urid ya. Jadi uridu an ashtariya. Jadi uridu an ashtariya. Saya. Kerana yang ditanya anda, tentu jawabnya saya. Turid kamu atau anda. Jawabnya saya uridu an ashtariya. Baik, coba kita berikan kepada ya, lainnya. Ya. Demikianlah Zainal. Ya. Mungkin bisa diulang kembali dan dimurajaahkan ya, terkait dengan pembahasan jilid ketiga ini. Ya, baik. Jazakallahu khair barakallahu. Ya, coba kita minta kepada yang lainnya. Di nomor ya, nomor yang sama saja. Iya, di nomor yang sama. Iya, baik. Di nomor yang sama, masih di nomor 2. Bagi Anda yang ingin menyampaikan jawabannya, silakan di 0218236543. Di belakang Zainal, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Pak Ustaz Umar di Rahman yang tadi itu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi. Silakan ya. Tafadhali. Mau tanya Ustaz. Yang ini latihan ke-10 tadi yang nomor duanya kenapa kok kilan? Yang nomor berapa kamu? Yang latihan ke-10 ya. Yang nomor baca dibaca silakan. Yang man min ku min maridun al yaum kilana marid. Man min kuma maridun. Ya ya. Kenapa kilana gitu Ustaz? Iya. Terus maksudnya? Kilana tu jawabnya bukan kilana gitu Ustaz. Maunya ke apa? Saya tanya kok jawabnya kilana gitu Ustaz. Ya karena yang ditanya kamu kan. Man min kuma, kuma. Oh, yang ditanya kilana. Siapa itu? Orang antuma. Kedua kan? Iya. Siapa di antara kedua kalian? Kalian kan berarti jawabnya apa? Kami kan? Iya. Oh, kami. Berarti nanya kami. Nahnu. Oh, kami. Nahnu ya. Kilana kedua-keduanya kami sakit. Oh. Iya. Terus awal-awal Ustaz saya kurang jelas dengarnya yang katanya disamakan ikhlopnya dengan sim mana Ustaz? Oh, yang mana ini? Kalau nggak salah di awal tadi saya salah dengar atau gimana katanya disamakan dengan isim maksul. Oh, itu kalau kila dan kilta idhofa digabung kepada isim zahir. Bukan kata ganti, itu isim zahir, maka i'rabnya i'rab isim maksur. Oh. Iya. Seperti i'rab Musa. Musa itu isim maksur di akhir alif. Iya. Sebelum fathah. Jadi marfu dhammah muqaddarah, kalau dia mansub fathah muqaddarah, kalau dia jar apa? Kasrah muqaddarah. Oh, ya. Ya, makanya dibaca kila. Tidak akan berubah kila ketiga-tiga itu marfu, mansub dan majrur juga kila tidak akan berubah. Kalau di musanna berubah kila dengan kilai jadi akan berubah kalau di musanna. Kasih contohnya satu kilamu. Oh tadi enggak lihat ya? Di papan tulis sudah ditulis. Melihat ini, lihat ke enggak, TV? Tidak, Ustaz. Oh enggak lihat TV ya. Contoh. Kilat talibaini. Nah itu kila itu idhofah pada apa? Isim zahir itu isim dhamir? Isim zahir. Isim zahir. Ya. Kila talibaini. Iya kan? Iya. Oh. Maridun. Kedua siswa itu sakit. Nah. Itu mubtada. Nah, ya, sekarang kila kan? Sekarang dia maf'ul bih. Ra'aitu kila at-talibaini. Berubah? Tidak berubah. Ra'aitu kila at-talibaini. Saya melihat kedua siswa itu. Karena majrur. Salamtu ala kila at-talibaini. Ala kila. Bukan kilai. Ala kila at-talibaini. Jadi dia tidak berubah. Nah, ketiga contoh itu, pertama ketika rafa, kedua ketika nasab, yang ketiga ketika jar, ketiga-tiganya tidak berubah bentuk kila. Nah, karena dia idhafa kepada isim zahir, i'rabnya i'rab isim maksur. Ya. Mafhum, bisa difahami? Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pendengar dan pemirsa Raja TV, demikian penjelasan tambahan dari yang tadi disampaikan oleh Ustaz dan pertanyaan dari Ummu Abdul Rahman. Kita akan rehat sejenak saja. Dan kita akan kembali setelah beberapa jeda berikut ini, masih dalam pembahasan kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah jilid ketiga, dan kami akan kembali setelah jeda berikut ini. Barakallahu fiik. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man wala hama ba'd. Pemirsa Roja TV dan pendengar Raja Roja yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kembali bersama Anda dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab untuk pemula. Dan kita lanjutkan kembali di latihan yang ke-11. Darsul Tasi' atau pelajaran ke-9 terkait dengan kilta dan kila. Kami berikan kesempatan kembali di layanan interaktif di 0218236543. Ya, di belakang Abdul Rahman, kami tunggu dan kami berikan kesempatan, silakan. Baik, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, di mana? Okay. Idam Khalid. Idam Khalid, baik. Dikeraskan suaranya, Pak Idam. Barakallahu fiik. Silakan. Naam, tafadhal. Idam Khalid. Kami sahaja. Naam. Ayat kita baini turidu an-astariya. Ayat kita baini turidu an-astariya. Amin sahaja. Jawab. Jawab. Uridu an-astariya ilaihima. Naam. Uridu an-astariya ilaihima. Ilaihima. Jayid. Kenapa pakai kilaihim? Kenapa enggak kila? Kilaihima li'anahu maf'ul bi. Maf'ul bi, bil ya, tinggal maf'ul bi. Kenapa enggak pakai kiltai? Muzakar. Iya, kena dhamir itu dhamir muzakar kembali ke kitabain. Taib, asalis? Asalis. Ayal majallataini qara'ta. Ayal majallataini qara'ta. Kenapa baca ayah? Kenapa enggak ayu? Ya nahu maf'ul bih. Maf'ul bih muqaddam ya. Kena fi'il qara'ta butuh objek. Iya. Al-jawab. Al-jawab. Qara'tu kilaihima. Qara'tu kilaihima. Kenapa kilaihima? Kilaih. Maf'ul bih. Maf'ul bih. Kenapa enggak kiltaihima? Li'anahu musanna. Li'anahu mufrad. Mudzakkar. Mudzakkar. Mana mudzakkarnya? Majallatain. Majallatain mudzakkar atau muannas? Majallatun mudzakkar. Majallatun mudzakkar. Nah. Huruf akhir apa? Oh. Ta. Apa huruf akhirnya? Ta. Ta maftuha atau ta marbuta? Marbuta. Ta marbuta. Kalau ta marbuta berarti apa? Digolongkan muannas. Iya, bukan muzakkar. Qara'tu. Kalau itu apa? Jawabnya as-sahih qara'tu kiltai. Kiltai. Betul. Qara'tu kiltai hima. Kiltai hima. Iya. Qara'tu kiltai hima. Jadi majallatain itu muannas. Ustaz, anak punya pertanyaan. Oh, antum baru ditanya, udah bertanya ya. Baru baik. Dua ditanya. Baik. Ustaz, iya. Namanya diam-diam gitu, asa'ah. Apa? Diam-diaman, asa'ah. Asa'ah, baik. Asa'ah, kenapa? Ada kesalahan. Kenapa di dalam buku ada fisa'ati sa'adisati ila rubu'ah. Fisa'adisati. Kami sa'atul an. Al-jawab? Fisa'ati sa'adisati ila rubu'ah. Coba bikin, apa, bikin kalimat sempurnanya. Ya, itu kan... Ya, umpamanya... Jam berapa anda bangun? Atau jam berapa anda berangkat? Pertanyaannya ya. Nah, jamnya azhabu, masalah azhabu, saya pergi. Fis fis saati sadisati. Terus illa illa rubah. Iya, pertanyaannya apa? Yang itu Ustaz, kenapa? Yang itu mana ini? Ya, rubuahnya Ustaz. Rubah. Memang ada apa dengan rubah? Ya tidak rubuh, kenapa enggak rubuh? Rubuk maksudnya bersukun gitu. Ah, ha? Akhirnya ya. Bersukun. Kan tidak ada isim bersukun kan? Tapi ada satu jawaban rubu kan. Rubu atau rubu. Maksudnya rubu atau rubu'a gitu. Ah. Atau rubu'i. Enggak ada yang sukun, isim tidak ada sukun. Sukun itu tanda fi'il, bukan tanda isim. Nah. Mungkin ya. Jadi mungkin ar-rubu'u pakai ya. Dhammah. Jam-jaman ya. Jam-jaman atau jam benaran? Itu saja. Baik. Disimak jawabannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bagi para pendengar dan pemirsa Roja TV yang bisa melihat atau menyimak melalui televisi Roja, Anda bisa melihat penjelasan. Ini sebetulnya saat, kan saya. Sudah kita pelajari ini di pelajaran berapa itu? Mujud Sani, satu mujud. Mujud Asani, ya? Sani atau Salis? Sani wujud. Sani wujud, Lisa Asalis. Takit Asalis itu. Ya. Cobalah di, apa, dirujuk kembali. Coba, coba lihat itu. Betul itu berbeda dengan illa dengan wa. Di halaman berapa kita sudah bahas itu. Ya. Yang jelas itu nanti coba di ya. Ya. Adhabu masalan ilal maktab. Saya pergi ke kantor. Fis sa'atis sadisah. Illa apakah rubu' atau ruba'ah? Sini ruba'ah, bukan rubu'. Kenapa ruba'ah? Ini kalimat ini, sebelum illa ini, kalimat ini adalah kalimat tam. Tam, sempurna. Kemudian manfi. Nam, manfi. Kalau dia kalimat tam, sempurna, berarti ar-ruba'ah ini mustasna. Mustasna hukumnya wajibun nasbi, wajib dia mansub. Fis sa'ati sadisati, pada jam 6. Kan sempurna nih jam 6. Lalu illa ruba'a. Jadi kalimat ini sudah sempurna. Kalimatnya apa? Tam mujab. Sempurna dan tidak nanafi. Makanya setelah illa mustasnanya apa? Wajibun nasbi. Wajib nasab. Tapi kalau dia bukan illa, amanya fis adhabu ilal maktabati, saya pergi kantor pada jam 6, jam 6.30. Berarti apa? 6.30. Kita tulis. Azhabu ila maktabah, maktab fi fissa'ati as-sadisati wa. Nah, wa itu kan mungkin lewat kan? Jam 6.30, berarti apa? 6.30. Wa nis. Sekarang nis ar-rubu. Nah, tadi apa? Kita ambil kata rubu biar sama. Biar nyambung. Jam 6.30 wa ati war, ati war rubu. Jam 6.15. Iya kan? Jam 6.15. Nah, sekarang rub war rub, ruba'atul ruba'iyatul rubu'u. Ada dua, ada tiga harakat. Apakah I, apakah A, apakah U. Lihat, waw ini kan waw ataf. Waw ini huruf ataf. Ataf, berarti ruba'a ini ma'tuf. Ma'tufnya kemana ini? Kemana atafnya? Kepada sadisa kan? Sadisa bagaimana baharakatnya? Kasrah. Berarti apa? War ruba'i. Ini salah, ini salah. Nah, karena ini ataf. Wow. Berbeda dengan ini. Kalau illa ini, ini kalimat sudah sempurna, maka dia wajib nasab. Kena mustathna hukumnya. Ini sudah kita pelajari. Kalau tidak salah sudah saya ajarkan bahwa kalau jam itu, kalau illa kurang, berarti apa? Setelah illa mesti masab, mansub. Kena kalimat sempurna. Ya. Mustathna. Tapi kalau waw, dia i'rabnya apa? Dia ngikuti yang di atafkan. Ini ma'tuf kepada yang ma'tuf alaih. Ya. Kami sa'atul an. Ini kalau fi, ada fi. Ya, fi sa'ati sadisati warruba'i. Kami sa'atul an. Apa artinya? Abdul Wahab? Jam berapa sekarang? Kami sa'atul an. Al-ana. Al-jawab. Al-ana sekarang. Boleh dhorb dulu kan. As-sa'atu. Sa'atu atau sa'ata? Sa'atu. Al-an as-sa'atu. Kerana ini mubtada. Mu'akhir. As-sa'atu. As-sadisatu. Sekarang jam 6. Lewat berapa? 3/4. War. War ruba'a ruba'i rubu. Warrubu'u, lihat ma'tuf alainya. Ini ma'tuf, ni rubu'u. Kenapa? Ini ma'tuf alainya marfu'. Ma'tuf alainya marfu', maka ma'tufnya marfu', benar waw. Jadi berbeda dia. Setelah waw, ya macam-macam bisa. Bisa marfu', bisa mansub, bisa majrur. Ya, tapi kalau illa, dia mesti mansub. Jazakallah khair, demikian Khalid, sedikit merujuk terkait dengan pertanyaan antum jam. Baik, kita berikan ya, bisa dimerujuk kembali ke jilid kedua ya. Terdapat di jilid pertama dan kedua juga saja. Antum bisa merujuk di kitab Durusul Lughah jilid pertama tentang jam dan jilid kedua. Kita berikan kesempatan kembali di line telepon 021-823-6543. Masih terkait dengan pembahasan kila dan kilta di latihan yang ke-11. Bagi anda yang baru bergabung di halaman 82, silakan. Fon di 81. Ya, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan ya Ma'abdillah. Ahlan wa sallam. Baik, Masya Allah. Silakan. Ahlan bik. Aku piya. Ayu sa'atain ni suriqat. Suriqat kilta huma. Suriqat kilta kiltahuma. Surikat kiltahuma. Kiltahuma. Kenapa kilta? Al-lama arfu naibul fa'il. Naibul fa'il, sahih. Surikat kiltahuma. Karena dia naib fa'il, maka dia marfu bil alif. Nah, kenapa kilta? Karena sa'atain Huma kembali pada sa'atin, sa'atin apa mu'an? Mu'an. Jadi ayyus sa'ataini. Apa baca, apa yang dibaca tadi? Ayyu atau ayya? Ayyu. Ayyu, sahih, bukan ayya ya. Ayyus sa'ataini suriqat. Sahih. Ya, ayyu karena dia mubtada. Mm-mm. Baik, al-khamis? Al-khamis. Ayyal lughataini ta'rifu. Naam, ayyal lughataini ta'rifu. Betul. Ayyal lughataini ta'rifu. Apa artinya? Bahasa, dua bahasa yang mana kamu kenal, yang kamu ketahui? Iya. Yeah. Kamu ketahui dua bahasa yang mana? Jadi maksud ayyul lughataini ta'rifu. Jadi bahasa yang dua bahasa yang mana ya? Arti maksudnya salah satunya. Iya, yang kamu ketahui. Al-urdiyah, al-urdiyata amil farisiyata. Iya. Apakah bahasa Urdu atau bahasa Perancis? Kenapa Perancis? Farisiyah. Itu bahasa apa? Bahasa apa itu? Ya. Kalau Perancis itu Faransa, Faransia itu Perancis. Ini Farisiyah. Bahasa Persia. Turki ya. Bahasa Persia. Halo. Persia. Persia. Persia. Bahasa Persia itu mana? Di Iran itu. Iran, ya. Iran, Persia. Urdiya amil Farisiya. Bahasa Urdu atau bahasa Farisi? Bahasa Persia. Persia. Al-jawab? Kil arifu kiltaihima. Arifu kiltaihima. Arifu kiltaihima. Apa artinya? Saya mengetahui keduanya. Saya mengetahui keduanya. Ya. Terus asadis? Asadis. Ayil umlataini aitaka. Al-junayru am. Al-junayru am. Am adullah. Amid dularu. Amid dularu. Iya. Ayyul umlataini indaka al-junayhu amid dolaru. Amid dolaru. Iya. Apa artinya? Kamu mempunyai dua di umlataini. Itu apa umlataini? Mana umlah? Mata uang. Mata uang. Nah. Kamu mempunyai dua mata uang yang mana? Iya. Jadi mata uang yang mana di antara keduanya yang kamu miliki? Dua mata uang yang mana yang kamu miliki? Iya. Tuh, al-junayhu amid dolaru. Junayhu. Mana junayh? Dirham. Bukan, junayh itu mata uang pon. Oh, pon. Naam. Atau dolar. Atau dolar. Iya. Al-jawab? Indi kiltaihima. Indi kiltaihima. Kenapa pakai kiltai? Karena mae. Indi aku punya kiltahuma. Kiltahuma. Kiltahuma. Iya, bukan kiltai ya. Indi kiltahuma. Kenapa kilta pakai alif? Khobar, pakai khobar. Mana khobar? Mana mubtada'nya? Indi enggak bisa, indi itu dzaraf. Iya, jadi enggak bisa jadi mubtada, dia jadi khabar muqaddam. Khabar muqaddam. Jadi apa? Kilta itu mubtada muakhar. Iya, mubtada muakhar. Indi kilta huma. Ya. Khabar, indi khabar. Naam, indi khabar. Baik, ahsant, barakallahu fik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakallahu khair ya Om Abdillah. Dan mungkin telepon kita terakhir saja kesempatan malam ini. Ada beberapa pertanyaan yang insyaallah kami angkat di penghujung kajian. Yang pertama mungkin dari Ummu Hanif yang tadi, Ustaz. Oh iya. Latat ba'anna sunan makana qablakum lam di situ lama apa? Iya. Saya tidak terlalu yakin ya. Pernah saya apa membaca itu ada mengatakan lam itu adalah nahiyah. Ya, cuma alifnya dibuang. Tapi saya akan ingin takkid lagi apakah betul, apakah demikian atau wallahu alam. Cuma nanti minggu depan akan saya berikan jawaban yang tepatnya. Iya. Taip. Karena ada yang mengatakan itu lam la nahia asalnya la, jadi dibuang alifnya li takhfif untuk meringankan. Ya, tapi saya tidak terlalu yakin sekali. Iya. Nanti coba nanti saya lihat betul pembahasan itu supaya lebih yakin. Taip, demikian Abu Hanif, mungkin bisa ditunggu pertanyaan akan datang insyaallah. Jazakallahu khair. Kami akan pertanyaan berikutnya dari pesan singkat. Iya. Dari latihan yang ke-11 tadi Ustaz. Disebutkan ayul qalamaini dha'a. Naam. Kemudian jawabannya bisa dengan jumlah ismiyah dan juga jumlah fi'liyah. Iya. Dan dengan menggunakan jumlah ismiyah kilahuma dha'a atau kilahuma dha'a. Nah, itu akan kita bahas. Jadi, itu nanti di bawah sudah ada nih. Ayla, sudah di bawah itu sudah dijelaskan di bawah bahwa kila ini dilihat dari bentuk lafaznya itu mufrad. Iya, bukan lafaz bukan musanna. Tapi tanda i'rabnya musanna. Tapi bentuk lafaznya adalah lafaz mufrad. Kenapa kata mufrad? Karena tidak ada apa asalnya. Kila memang demikian asalnya kila, tidak ada mufradnya. Iya. Bukan kila asalnya kullu, tidak. Kullu beda. Harakat juga beda, lamnya tasydid. Jadi kila memang kila asalnya. Ya. Maka dikatakan mulhaq bil musanna, karena i'rabnya i'rab musanna, maka karena dia tidak ada mufrad tunggalnya, memang itu bentuk aslinya. Ya. Maka dikatakan mulhaq sama seperti isnani. Isnani, atau isnani, dua kan? I'rabnya i'rab musanna, isnani isnaini. Apakah dia ada mufradnya? Enggak ada. Isnani bukan berarti mufradnya isnun. Kitabun, kitabani, kitabaini. Ini musanna hakiki. Kenapa ada mufradnya? Mufradnya apa? Kitab. Kitabani itu kitabun, kitabun. Nah, kalau isnani, enggak bisa katakan mufradnya apa isnun, isnun. Iya. Demikian juga kila. Nah, kilahuma, kilai, kilaihima. Kata kila ini memang asalnya kila. Iya. Tapi tidak ada mufradnya. Enggak mungkin apa asal mufradnya kil, kil. Enggak ada. Ya. Isnun, isnun. Nah, tapi i'rabnya, di i'rab apa tanda i'rabnya disamakan dengan i'rab musanna. Sama seperti isnani, isnaini. Ya. Dan oleh kerana apa? Bi'tibar lafaz dia mufrad, maka khabarnya boleh mufrad. Nah, kilal mudarrisaini hadirun. Tapi bi'tibar makna, kalau lihat makna, maknanya musanna kedua-duanya, maka boleh khabar apa, boleh bentuk musanna. Kilal mudarrisaini hadirani. Nah, jadi boleh kita katakan kilal mudarrisaini tadi mana? Kedua talib mempunyai mudarrisain atau kedua siswa. Kilal kilat talibaini maridun. Nah, ini mufrad dibikin. Kenapa? Bi'tibar lafaz. Nah, bi'tibar lafaz. Ya, arti lafaz, lafaz ini lafaznya mufrad. Ya. Tidak ada apa. Tapi bi'tibar lafaz. Demikian juga idhafah kepada kilahuma. Idhafah kepada kilahuma maridun. Ya. Boleh kilahuma maridani. Ini bi'tibar, ini bi'tibar lafaz, ini bi'tibar makna. Ini bi'tibar bi'tibar al-lafzi. Ini lafaznya mufrad. Iya. Kalau ini jawabnya maridan bi'tibar makna. Bi'tibar makna. Maknanya apa? Makna kila ini adalah musanna. Keduanya. Nah, jadi boleh ini kilahuma maridun atau kilahuma maridah. Tapi bi'tibar lafaz itu lebih banyak digunakan. itu ada di bawah disebutkan itu. Baik, masya Allah, jazakallah khair Ustaz. Dan terakhir pertanyaan kami angkat terkait dengan hadis Rasulullah yang menyebutkan laisal aid liman labisal jadid. Aid harakat yang tepat apa Ustaz? Laisal aidu. Laisal aidu liman labisal jadida. Tapi kena dia apa? Kena itu dalam bentuk apa? Susunan seperti apa? Seperti syair, maka disukunkan, biasanya disukunkan supaya wazannya enak. Laisal aid liman labisal jadid. Nah, kan gitu. Asalnya apa? Laisal aidu liman labisal jadida. Nah. Walakinnal aida liman taqwahu yazidu. Tak tahu lebih kurang begitu yang apa? Biasa kata-kata seperti ini cukup bagus, ya. Demikian. Tapi harakatnya laisal aidu, ya. Itu isim laisa. Naam, Ustaz. Ya. Demikian akhbar Rahman, barakallahu fik. Dan kita cukupkan sampai di sini beberapa pertanyaan yang terkait dengan pembahasan sebagai khitam, Ustaz. Baik, wallahu alam wa jazakumullahu khairal jazaa' ala husni istima'ikum wa ishtirakikum fi hadzal dars. فنرجو الله عز وجل أن يوفقنا جميعا كتاب أخيري بلجرني سبحانك اللهم وحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت وأستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته